Baik. Bismillah, ada soal tadi ittaqun nar walau bisyikit tamar. Para ulama menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersikap wara'. Dijadikan dalil oleh para ulama agar kita kebersikap wara', karena wara' adalah menjaga diri dari perkara-perkara yang akan membahayakan kita di akhirat, walaupun dengan sebiji kurma. Walaupun dengan sebiji kurma. Taib, al-asilah kathirah ini. Pertanyaan banyak, ya insyaallah nanti akan disambung oleh asatid yang inti, ya. Akan dijawab oleh asatidah yang biasa memberikan faedah kepada kita. Mungkin hanya kita baca insyaallah sebagian kecil daripada. Bismillah, bagaimana cara mendakwahkan orang tua atau bapak yang belum salat? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan kepada orang tua kita. Tadi Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya dakwah itu dengan hikmah, dan tidak boleh putus asa. Gunakan cara-cara yang baik dan tingkatkanlah khususnya kepada orang tua bir walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian mungkin juga tempuh sebab-sebab yang bisa menggugah orang tua kita. Apakah melalui orang yang beliau pandang agar memberikan nasihat, bimbingan dan seterusnya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak putus asa ketika menginginkan sang ibu atau ibunya radhiyallahu anhu agar menerima Islam yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah takdirkan ketika upaya dan usaha terus berlanjut dibarengi dengan munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bukakan hati daripada ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Maka tadi diantaranya tingkatkan birrul walidain, karena sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan juga dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufradnya, la yajzi waladun walidah, belumlah dianggap membalas seorang anak kepada orang tua walaupun dia memberikan segala yang mungkin dimiliki, ya, illa an yakuna, ya, mamlukan, kecuali apabila orang tua itu menjadi sebagai seorang budak. Ilaan yajidahu, apabila dia dapati, kecuali apabila dia dapati orang tuanya sebagai budak, fayashtarihi, kemudian dia beli, fayu'tiqahu, dan kemudian dia merdekakan. Maka itu dianggap, ya, sedikit, ya, membalas terhadap kebaikan orang tua. Taib, jangan putus asa dalam menyeru mengajak khususnya orang tua untuk, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang berat kalau sudah meninggalkan sholat, bahkan akwal ahlul ilmi, ya, tarjih oleh para muhakikin masyayikh kita, ya, seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, kalau meninggalkan sholat, ya, atau sudah meninggalkan sholat, maka kufurlah dia, kafir. Bagaimana kalau hukum orang yang sudah kafir? Tidak boleh seorang kafir menikah dengan muslimah. Berat kan masalahnya. Taib. Naam. Dan hukum yang lainnya. Tidak boleh sembelihannya. Ya. Kalau meninggal tidak boleh saling mewarisi. Juga tidak boleh saling mendoakan. Tidak boleh menjadi wali. Berat, maka sabar. Mudah-mudahan orang tua kita Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik. Taib, ya, kelihatannya ini banyak sekali. Afif nanti akan melanjutkan. Naktawi hadal qadar, mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu Muhammadin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.